Kembali lagi kita di Kavis Break dengan Bang Kavi, Kurnia si biang penasaran ya. Tadi titik terakhir poinnya ya, bikin terus penasaran biar orang juga makin penasaran. Nah, strategi menjual premium produk menjadi topik sore ini. Seperti tadi Pak Ahmad yang sudah telepon nanya nih, apakah produk-produk high end itu perlu mengadakan pameran di mall-mall untuk menjual produknya biar laku? Ya, tergantung. Contoh misalnya ya, ada mobil mewah gitu kan, itu banyak mobil di Jakarta itu kejadiannya malah terbalik gitu. Jadi kalau Anda pergi ke Pacific Place, di sana ada showroom mobil mewah gitu loh. Agak aneh gitu loh, kok showroom mobil mewah ada di mall. Tapi itu adalah kisah sukses gitu loh. Sebelum showroomnya di mall, orang rada segen ya dong kalau Anda punya showroom di tempat-tempat tertentu, ya susah kan. Tapi karena showroomnya itu di mall, ya kan, banyak ibu-ibu gitu loh kan. Terus dari itu waktu dia lagi jalan-jalan, dia bilang sama istri, bilang sama suaminya, "Pap, wah, mobil tuh bagus juga tuh." Terus tanya harganya berapa ya, harganya, ya gak mahal apa, ini cuma 3M gitu kan. Ember. Terus gimana bang? Terus bini yang ngerengek, "Apa, beli deh yang putih aja warnanya, masa lakinya kagak mau beliin kan." Nah itu kan ini. Nah, jadi salah satu showroom di Pacific Place itu mengatakan dulu penjualannya melonjak drastis gitu loh ketika produknya ada di mall. Jadi masalahnya sebenarnya adalah cara menjualnya. Kalau Anda menjual, seringkali kita juga kan lihat ya, kita kan lihat gitu bagaimana properti gitu loh ya, properti dipamerkan di mall. Gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat gitu loh, yang jualnya aja itu kagak apa? Kurang representatif loh. Bukan gue yang ngomong. Emang iya sih, sering ketemu ya di mall-mall itu. Kayaknya iya, mereka juga tidak memperhatikan tampilan diri, performa mereka juga gitu. Iya. Terus pernah kan, jadi kadang-kadang cara menjualnya bukan masalah pameran ya. Pernah sekali saya misalnya ke mall gitu kan ya, saya lihat nih ada mobil gitu kan lagi dipamerin gitu. Saya sih terus terang agak tertarik sama mobilnya. Sama SPG. Timuk nih, timuk. Jadi saya belakang nanya-nanya dong. Terus saya tanya, "Mbak, ini berapa harganya?" Tahu gak yang dia ngomong apa? Apa tuh? "Murah, Pak." Nah, itu kan langsung menjatuhkan martabat dari produknya. Iya, betul. "Iya, murah, Pak," gitu loh. Padahal ya, harganya prestisius ya. Iya. Barang-barang berharga gitu. Dan ketika saya buka mobilnya, dan saya lihat interiornya, karena tadi tuh SPG-nya udah bilang "murah, Pak." Saya melihat interiornya enggak impresif, langsung saya udah persepsi saya di murah itu gitu loh. Dalam arti saya, iya sih murah, pantesan aja semua interiornya jelek gitu. Jadi penting sekali gitu loh kita, bagaimana cara menjual itu harus kita dilakukan dengan benar. Padahal persepsi, karena semua dengan persepsi tadi ya bang, mungkin persepsi si SPG ini, "Wah, yang datang nih bos-bos nih berduit, pasti kantongnya tebel." Yang kedua, "Ah, supaya laku, gue gak boleh bilang ini harga 3M tuh mahal, tapi harus bilang murah gitu." Padahal itu membuat kita juga berpersepsi lain sebagai calon pembeli. Kita ke mall gitu kan, kita bilang, kita godain aja kan salesman-nya. Bilang, "Pak, ini murah nih mobilnya, Pak. Harganya sekian, penawaran khusus, diskon khusus, gitu, dapat bonus ini soalnya." Ah, udah. Jadi kata apa yang tepat ketika seorang sales itu menjual produk high-end, bang? Oh iya, tergantung kan, kita harus ngelihat orangnya nih, kita harus baca pikirannya nih, orangnya kayak gimana gitu loh. Jangan kalau kita bilang, "Wah, ini murah, Pak," gitu loh. Saya pernah kalau itu waktu dia bilang ini gitu loh, saya bilang, "Ah, enggak, mobil saya masih ini, masih apa, masih bagus, saya belum mau tuker mobil," gitu loh. Tahu gak salesman yang bilang apa? "Beli satu, Pak, buat pembantu." Minta ditimpa deh. Pokoknya gila. Pembantunya kan belum punya mobil, Pak. Jadi kata-kata yang harus gini, kita harus lihat orangnya gitu. Kita harus lihat orangnya, dan kemudian kita ngajak ngobrol dulu, dan kemudian dari situ kadang-kadang kita menemukan, oh, ini orang ada sesuatu yang membuat orang ini tertarik, dan ini egonya kita lihat apa gitu loh, apa yang bisa membuat egonya tertarik gitu, sehingga itu yang seringkali menjadi kunci kita. Itu dia Pak Ahmad ya. Jadi nggak apa-apa, silakan kalau Anda mau menjual produk Anda yang high end ke dalam mall, boleh aja, karena banyak mobil-mobil mewah sekarang juga masuk di mall. Tapi kalau bilang di mall juga kan tas-tas bermerek, lu tahu sendiri harga yang puluhan juta, ratusan juta memang ada di mall adanya. Iya, tapi kan kadang-kadang kan yang bikin kita nggak membeli, bikin kita gerah gitu loh, itu kan cara menjualnya. Cara menjualnya itu tidak menyentuh kalbu kita. Lagi datang dilatih sama pramuniaganya gitu ya. Betul, kayak berasa kita maling padahal kita mau beli, jadi malas beli ya bang. Nah, jadi deh dompet gue utuh duitnya. Oke, strategi berikutnya apa lagi bang? Setelah tadi kita mesti sebagai salesnya, kita mesti tahu produk knowledge sendiri, produk kita, kemudian juga dengan keunggulan moto tadi ya, orang jualan barang bagus mana ada harga murah. Iya. Pasti juga harganya mahal. Strategi yang berikutnya adalah yang kita sebut strategi minyak wangi. Apaan lagi nih? Jadi orang-orang coba, orang dagang minyak wangi itu dari zaman baheula sampai zaman sekarang gitu, itu cuma dengan satu cara. Apa tuh bang? Semprotin dan berasa wangi. Oke deh penjelasannya, ntar dulu deh bang, kita mesti break dulu nih, udah dikejar-kejar. Dan untuk Anda mitra bisnis, kita juga masih membuka kesempatan hanya di SMS saja 0816924924 ya. Strategi apa lagi dari Bang Kavi untuk tema kita sore ini, menjual premium produk, atau bagaimana Anda juga bisa meningkatkan cara Anda menjual dengan kreatif? Kami akan kembali sesaat lagi.